Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tashrif. Barakallahu fikum. Dan pada pelajaran lalu kita membahas tentang macam-macam masdar dan cara penyusunannya. Nah, disebutkan bahwasanya masdar untuk fi'il sulasi. Nah, yang menjadi rujukan adalah sama'i, gitu ya. Nah, yaitu menerima apa yang sudah berlaku pada orang Arab. Nah, namun karena di sana ada masdar-masdar yang pada arti tertentu, wazan tertentu memiliki kesamaan masdar untuk satu kata dengan kata yang lainnya, akhirnya ada semacam kaidah umum. Nah, ada semacam kaidah umum yang kaidah ini berlaku untuk umum, tidak untuk semua. Dan telah disebutkan kaidah umum yang berkaitan dengan masdar. Nah, untuk fi'il yang sulasinya sulasi muta'addi, secara kaidah umumnya memakai timbangan fa'lun atau fa'lan. Kataba yaktubu katban, fataha yaftahu fathan, nasoro yansuru nasron, dan seterusnya, itu kaidah umumnya. Nah, barakallahu fikum. Dan untuk yang fi'ilnya muta'addi, ada beberapa wazan-wazan tertentu yang umum biasa dipakai, yang sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan juga sempat dibahas tentang masdar sinai. Nah, masdar sinai yaitu apa? Masdar yang dia itu berupa isim, baik isim jamid ataupun isim mustaq, yang diberi ya nasab, ya nisbah, ya bertasdid, namun setelahnya dikasih tak marhuto. Nah, barakallahu fikum. Seperti insanun menjadi insaniatun, insanun isim jamid. Mas'ulun menjadi mas'uliyatun, mas'ulun itu isim mustaq. Kemudian juga dibahas isim maruf sudah belum? Belum ya. Masdar sinai sudah. Masdar sinai kemarin sudah. Sudah, berarti sekarang masuk isim maruf. Nah, kita lanjutkan. Masdar mim sudah juga. Masdar mim, kemudian isim masdar mimi, lalu masdar sinai ya. Malam ini kita lanjutkan ke masdar marrah. Nah, yang kelima adalah isim marrah, disebut juga masdar marrah. Nah, kalau mu'alif hafidhahullah, yang kelima isim marrah disebut juga masdar marrah, yaitu isim marrah adalah masdar yang menunjukkan terjadinya peristiwa atau perbuatan satu kali terjadi. Nah, isim marrah. Cara menyusun masdar marrah adalah jika fi'ilnya tiga huruf, maka dengan wazan fa'lah, wazan fa'latun, dibaca fa'latun atau fa'latan. Nah, kalau dalam kalimat, karena masdar ini sebagai maf'ul mutlak, seringnya untuk maf'ul mutlak, maka dibacanya mansub. Nah, contohnya akaltu aklatan, darabtu zaidan darbatan, nafakhtu nafkhatan. Akaltu aklatan, aku makan sekali makan. Dari akala yakulu, masdar taukidnya adalah aklan, masdar biasa. Masdar taukid apa masdarnya? Yaitu aklan, akal itu aklan ya. Fi'ilnya fi'il muta'addi. Apa masdar marronya yang menunjukkan sekali perbuatan? Aklatan, karena dari wazan fa'latan. Nah, darabtu zaidan darbatan, aku memukul zaid satu kali pukul atau sekali pukulan. Nah, doroba yadribu dorban, masdar taukidnya dorban, atau masdar biasanya dorban. Kalau dorbatan masdarnya masdar mara, menunjukkan sekali terjadi. Nafakhtu nafkhatan, aku meniup sekali tiupan. Nam, ini juga masdar biasa ya, masdar taukid. Afan, ini juga masdar, maksudnya masdar mara. Nah, kalau masdar biasanya nafkhon, nafakho yanfukhu nafkhon. Nam, barakallahu fikum. Menunjukkan arti sekali. Bagaimana kalau diartikan 2, 3 kali, 4 kali? Nam, masih memakai masdar mara, cuman bentuknya nanti dirubah dari fa'latan menjadi fa'latani, fa'lataini menjadi fa'lataini, kemudian menjadi fa'latin. Aku memukul sekali pukul, berarti dorobtu dorobatan. Kalau 2 kali pukul berarti apa? Dorobtu dorobatain. Kalau 3 kali pukul, ngucapnya apa? Dorobtu salasa dorobatin. Nah, dorobatin. Nah, itu ya. Jadi yang dimaksud dengan masdar mara sekali pukul ini menunjukkan pada apa? Terjadinya perbuatan tersebut. Nah, kalau menunjukkan sekali berarti ikut wazan yang mufrad, fa'latun atau fa'latan. Kalau mau memberitahukan 2 kali juga masih sama, pakai fa'latun, pakai fa'latan ya, cuman diganti menjadi isim musana. Musana itu apa? Isim mufrad ditambahkan di belakangnya alif dan nun atau ya dan nun. Nah, kalau di sini kita tambahkan ya dan nun karena posisinya sebagai, kedudukannya sebagai maful mutlak. Nah, dorobtu zaidan dorbatain, aku memukul zaid 2 kali pukul. Dorobtu fi'il dan fa'il, zaidannya sebagai objek maful bihi, dorbatain sebagai maful mutlaknya. Maful mutlaknya di situ dalam bentuk isim mutsanna. Dorobtu zaidan dorbatan, dorobtu fi'il fa'il, zaidan objeknya maful bihinya, dorbatannya juga sebagai maful mutlak. Nah, syahidnya apa? Namanya aja isim marah, namun kedudukannya sebagai apa tadi? Maful mutlak kalau dalam nahu. Nah, kalau menunjukkan sekali makanya wazan fa'latun, fa'latan. Tapi kalau mau dibikin 2-3 kali maka tinggal dirubah aja, dirubah kepada bentuk yang telah kita ambil pada pelajaran lalu. Kalau isim musana bagaimana cara membuatnya, kalau isim jamak bagaimana cara membuatnya. Nah, itu ya, barakallahu fikum. Nah, jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf, nah sekarang untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf, maka menggunakan wazan masdar fi'ilnya lalu ditambah ta' marbuta pada akhir masdar tersebut. Nah, jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf, yaitu fi'il apa? Sulasi masjid. Sulasi masjid 1, 2 atau 3 huruf, atau dari surah, atau dari rubai, fi'il rubai mujarad atau rubai masjid. Nah, jika fi'ilnya, atau dari rubai ya, rubai yang masjid, jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf maka menggunakan wazan masdar fi'ilnya lalu ditambahkan ta' marbuta pada akhir masdar tersebut. Nah, contohnya akramtu zaidan ikromatan. Akroma yukrimu, apa masdarnya? Ikroman ya. Kalau kita, kalau dalam kalimat kita tulis akramtu zaidan ikroman, apa artinya? Nah, ini masdar biasa berarti kan? Artinya apa? Aku benar-benar menghormati Zaid. Akramtu Zaidan ikroman, artinya apa? Aku benar-benar menghormati Zaid. Akramtu fi'il fa'il, Zaidannya objek, ikroman sebagai apa tadi? Maful mutlak. Mutlak itu memiliki arti taukid. Memiliki arti taukid sehingga diartikan aku benar-benar menghormati Zaid. Nah, tapi yang kita inginkan di sini dari sisi arti, bukan dari sisi penegasan tadi, bukan. Dari sisi arti yang lain, yaitu apa? Sekali perbuatan 2 kali atau 3 kali menunjukkan tentang berapa kali kejadian, yaitu yang kita inginkan di sini masdar mara. Maka masdar yang taukid tadi ditambah ta' marbuta. Yang tadi kita ngucap akramtu zaidan ikroman, aku benar-benar menghormati Zaid, kita ingin aku menghormati Zaid sekali penghormatan. Maka kita tambah ta' marbuta pada masdar tadi sehingga kita ngucap akramtu zaidan ikromatan. Mengerti? Nah, apa kedudukannya ikromatan? Tetap sebagai maful mutlak, hanya beda arti aja. Kalau tadi akramtu ikroman, ikroman di situ sebagai maful mutlak, artinya aku benar-benar menghormati Zaid. Kalau akramtu zaidan ikromatan, artinya apa? Aku menghormati Zaid sekali penghormatan. Nah, itu ya. Nah, kedudukan i'rab sama, cuman beda apa? Secara arti. tadi mengartikan masdar taukid. Masdar taukid itu masdar biasa. Apa mengartikannya sebagai, kalau maful mutlak sebagai apa? Taukid, penegas saja. Nah, tapi kalau ini, kalau masdar marah, mengartikannya bukan sebagai taukid, sebagai apa? Menunjukkan perbuatan sekali terjadi atau dua kali atau tiga kali, tergantung bentuknya mufrad, mufana atau jamak. Nah, intalok intolak tu intilakotan. Nah, aku pergi sekali pergi. Dari intolako yang taliku intilakon. Asalnya intilakon masdarnya menjadi intilakotan. Untuk mengetahui masdar yang lebih dari 4 huruf atau yang masdar untuk 3 huruf, buka halaman 213. 13. Atau 214 ya. Dilihat dulu. Ya, halaman 213 tentu melihat itu. Tasrif istilahi fi'il syahih salim. Antum melihat kolom-kolom yang ada. Fi'il madi, al-fi'lul madi, al-fi'lul mudhari, al-fi'lul madi, al-fi'lul mudhari'u, al-masyaru, ismul fa'ili, ismul maf'uli, fi'lul amri, fi'lun nahyi, ismu zaman, ismul makan, al-masyar mim, ismul ala. Nah, mana yang jadi pembahasan kita? Yang tulisan al-masdar. Tasrif keberapa al-masdar? Ketiga, yang pertama al-fi'lul madi, yang kedua al-fi'lul mudhari'u, itu kan? Yang ketiga al-masdar. Nah, di situ antum mendapati masdar dari nomor 1, wazan nomor 1 sampai nomor 6, itu fi'il sulasi. Wazan dari nomor 1 nomor 6 fi'il sulasi. Kalau fi'il ini berarti kita ikut timbangan apa tadi? Fa'latun, fa'latan ya. Kalau yang nomor 7 sampai 22, masdar yang ada antum tambah ta' marbutoh, if'alan menjadi apa? If'alatan. Gitu kan? Mufa'alatan menjadi apa? Mufa'alatan. Tetap mufa'alatan karena sudah ada ta' marbutohnya ya. Nanti ada pembahasan harus ditambah sifat yang seperti itu. Yang infi'alan menjadi apa? Infi'alatan. Yang tafa'ulan menjadi apa? Hah? Tafa'ulatan. Ifti'alan menjadi ifti'alatan. Tafa'ulan menjadi tafa'ulatan dan seterusnya. Yang penting apa? Ditambah tak marbuto. Nah, itu maksud dari itu ya maksudnya. Nah. Nah, kalau yang kalau yang 3 huruf tadi ikut apa tadi? Ikut wazan fa'latan kalau yang 3 huruf. 6. Barakallahu fikum. Oke, kita ulang. Jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf maka menggunakan wazan masdar fi'ilnya lalu ditambahkan tak marbuto pada akhir masdar tersebut. Akramtu zaidan ikramatan. Intalaqtu intilaqatan. Nah, ikramatan berasal dari masdar ikraman. Intilaqatan berasal dari intilaqon. Nah, dari situ. Catatan. Boleh menambahkan sifat setelah masdar marah sebagai taukid penegas perbuatan. Boleh menambahkan sifat setelah masdar marah sebagai taukid atau penegas perbuatan. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala, fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Apabila ditiup, apabila sangkakala ditiup sekali tiupan. Nah, nafkhatun di situ apa? Di situ masdar apa? Masdar marra. Nah. Barakallahu fikum. Sebagai masdar marra, wahidatunya sifat. Sebagai apa? Sebagai sifatnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau wahidatun ini tidak ditulis juga artinya masih masdar marah. Kalau misalkan bukan Al-Quran kita ngucap ya, fa'idanu fi khafi suri nafkhatun, itu artinya sudah apabila sangkakala ditiup sekali tiup, sudah itu artinya. Nah, ketika ditambah wahidatun, ditambah sifat, maka lebih kuat lagi. Nah, sifat di sini sifat secara i'rab juga. Nafkhatunnya sebagai mausuf di situ. Nafkhatun sebagai mausuf, wahidatun sebagai sifatnya. Ini harokatnya sudah benar ya, nafkhatun apa nafkhatan? Sudah benar kan harokatnya? 6. Assalamualaikum. Yang berikutnya, jika masdar fi'il tertentu berakhiran tak marbuto. Nah, sekarang bagaimana kalau masdarnya berakhiran tak marbuto? Seperti tadi yang kita baca di halaman 213-14 ya. Atau lebih dekatnya untuk buka halaman 64. Halaman 64 itu masdar-masdar untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf. Ya itu ya. Lihat ada enggak yang sudah berakhiran ta marbutah? Fa'ala ada enggak? Masdar taf'ilatan ada enggak? Ada kan? Contohnya zakka yuzaki tazkiyatan. Kemudian masdar yang fa'ala ada enggak yang ta marbutah? Ada, contohnya apa? Qatala yuqatilu muqatalatan. Termasuk juga masdar yang ke 13. Yang nomor 13 itu fa'lala yufa'lilu fa'lalatan, zalzala yuzalzilu zalzalatan. Tidak marbutah kan? Nah, atau dari fi'il-fi'il sulasi yang sama i-nya tidak marbutah. Nah, seperti yang di buku kita lihat, buku halaman 66. Kita kembali ke halaman 66. Jika masdar fi'il tertentu berakhiran tak marbutah seperti rahimah rahmatan. Ini sudah sama i ya. Kalau rahimah masdarnya rahmatan. Apa arti rahimah? Menyayangi kan? Muta'adi atau lazim rahimah? Fi'il muta'adi. Apa kiasnya kalau muta'adi? Masdarnya apa? Fa'lan berarti apa? Rahman gitu kan kiasnya. Nah ini tidak sesuai kias. Masdarnya apa? Datang dari orang Arab, rahmatan. Nah ini yang dimaksud dengan tadi, bahwasanya fi'il-fi'il tertentu yang secara kias masdarnya begitu, namun secara sama'i masdarnya lain, kita ikut yang masdar sama'i itu. Karena kaidah umum itu hanya untuk keumuman, kebanyakan. Nanti ada fi'il-fi'il tertentu yang keluar dari kias. Nanti yang keluar dari kias ini disebut sad. Sad tidak sesuai dengan kias. Maksudnya apa? Maksudnya ini, rahimah, kiasnya rahman, tapi masdarnya ternyata rahmatan. Itu ya. Nah, contohnya itu rahimah rahmatan itu. Dan fi'il-fi'il yang lain terkadang double. Ada yang masdarnya fa'lan, ada juga masdar lainnya seperti kataba, katban sama kitabatan. Bisa juga kitaban, gitu kan? Nah, tapi yang menentukan masdar ini sudah orang Arab. Kita sudah menerima, tidak bisa kita bikin sendiri fi'il ini masdarnya ini, enggak. Kita lihat kamus, lihat keterangan ulama, fi'il itu masdarnya apa. Nah, nanti ada masdar yang umum yang ngikut kaidah, ada masdar yang sama'i. Barakallahu fikum. Ya, jika kita lanjutkan, jika masdar fi'il tertentu berakhiran tak marbutah seperti rahimah rahmatan, da'a da'watan, a'ana i'anatan, istaqoma istiqomatan, nam aqoma iqomatan, ya kan, nam apalagi zakka tazkiyatan, zakka yuzaki tazkiyatan, nam wala yuwali tauliyatan, dan seterusnya banyak ya. Nam maka untuk membedakan antara arti masdar asli atau masdar maro, yaitu masdar taukid tadi, masdar asli maksudnya masdar taukid, untuk membedakan arti masdar taukid dan masdar maro yaitu dengan menambahkan sifat wahidatan setelahnya. Berarti sifat ini apa hukumnya, boleh atau wajib? Hukumnya wajib. Kalau masdarnya sudah berakhiran tak marbuto, sifat di sini hukumnya wajib. Tapi kalau yang di atasnya tadi, yang tulisannya boleh menambahkan sifat setelah masdar maro sebagai taukid atau penegas perbuatan, apa hukumnya di situ? Hukumnya boleh. Kalau masdarnya tidak berakhiran tak marbuto, ya maka boleh dikasih sifat wahidatan seperti nafakho yanfukhu nafkhun. Nafkhun ketika kita ingin buat isim maro, kita katakan nafkhatun, kan gitu. Boleh enggak ditambah nafkhatun wahidatun? Boleh. Hukumnya boleh. Tapi kalau yang ini rahimah rahmatan. Rahmatan ini sudah masdar. Kalau kita ingin memaksudkan kepada isim maro, ya kan? Maka sudah timbangannya sudah seperti itu. Fa'latan rahmatan. Maka untuk membedakan antara masdar taukid dan masdar maro dengan menambahkan apa? Sifat. Maka sifat ini hukumnya wajib. Maka kita katakan rahmatan wahidatan. Lihat contoh, da'autu zaidan da'watan, memiliki dua arti. Arti yang pertama untuk isim maro, arti yang kedua untuk masdar taukid. Kalau diartikan isim maro artinya apa? Aku mengundang Zaid satu kali. Satu kali aku mengundang, sekali undang. Kalau artinya kepada masdar apa ini? Taukid, artinya apa? Aku benar-benar mengundang Zaid, atau sungguh aku mengundang Zaid, memiliki arti penegasan. Nah, ketika dikasih wahidatan, baru artinya cuma satu, yaitu untuk apa? Untuk isim maro, masdar maro. Da'atu zaidan da'watan wahidatan. Nah, da'watan di sini masdar asli, masdar taukid atau masdar maro? Apa? Sebagai apa? Masdar Masdar marro. Kenapa? Karena ada sifatnya wahidatannya. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Jadi ketika antum mengartikan insyaallah enggak keliru ketika mendapati masdar yang sama timbangannya antara masdar marro dan masdar taukid. Apakah ini diartikan masdar atau apakah ini diartikan taukid atau diartikan marro gitu. Nah, bagaimana membedakannya dari sifat tadi? Nah, yang keenam sekarang isim hi'a. Ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan yang keenam. Nah, kalau enggak ada kita lanjutkan. Isim hi'a. Isim hi'a adalah masdar yang menunjukkan keadaan, bentuk, cara terjadinya fi'il. Masdar yang menunjukkan keadaan atau bentuk atau cara terjadinya fi'il. Hi'a, hi'a itu artinya bentuk atau cara, ya. Nah. Isim hi'a berwazan fi'latun, fi'latan. Berwazan fi'latan. Kalau tadi wazannya fa'latan, sekarang fi'latan. Berarti jumlah hurufnya sama. Cuman beda harokat fa'nya saja. Jumlah huruf dan harokatnya sama, bedanya pada fa' saja. Kalau itu kalau yang marro fa'latun, kalau yang hi'a fi'latun. Bedanya di situ. Nah. Untuk fi'il yang tiga huruf, mengikuti wazan apa tadi? Fi'latun. Fi'latan untuk fi'il yang tiga huruf. Misaluhu contohnya qatala kitlatan, qatala membunuh, qatala yaqtulu. Kitlatan artinya cara pembunuhan atau gaya pembunuhan atau keadaan pembunuhan, tergantung mengartikan, tergantung kata kalimat. Jalasa yajlisu jilsatan, apa artinya jilsatan? Cara duduk atau gaya duduk. Waqafa yaqifu wiqfatan, artinya apa wiqfatan? Cara berdiri atau gaya berdiri. Masa yamsi misyatan, apa artinya? Cara atau gaya jalan. Nah, masanya masa jalan. Berikut ini contoh penggunaan dalam kalimat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qataltum fa'ahsinul kitla, fa'ahsinul kitla." Nah, di sini al-kitla apa sebagai apa ini? Sebagai maful bihi kalau dalam i'rab ya. Di sini sebagai maful bihi. Nah, al-kitla. Namun bentuknya apa? Maful bihinya, bentuk isimnya apa? Bentuknya isim hi'a, sehingga diartikan apabila kalian menyembelih maka berbaguslah dalam cara penyembelihan. Nah, berarti ada cara enggak di situ? Ada kan? 6 dalam cara penyembelihan atau gaya penyembelihan. 6. Fulanun hasanul jilsa. Fulan adalah orang yang bagus cara duduknya, gaya duduknya. 6. Fulanun hasanul jilsa. Fulan bagus cara duduknya. 6. Catatan. Untuk fi'il yang lebih dari tiga huruf, maka tidak ada wazan baku. Berarti fi'il yang tadi, fi'latun tadi untuk apa? Untuk yang tiga huruf. Kalau fi'il yang lebih dari tiga huruf, untuk fi'il yang lebih dari tiga huruf, tidak ada wazan bakunya. Tidak ada timbangannya. Namun bagaimana kalau kita ingin menyebutkan cara atau gaya? Nah, ini yang kita bahas sekarang. Bisa dengan menggunakan masdar fi'il lalu menambahkan sifat padanya. Jadi tambahkan sifat. Nah, contohnya di situ akramtu ikraman alziman. Aku menghormati dengan penghormatan yang besar. Ikraman di situ dari fi'il yang lebih dari tiga huruf. Apa fi'ilnya? Akroma. Berapa huruf akroma? Empat huruf ya. Jadi akroma yukrimu ikraman. Nah, jadi empat huruf. Nah, ketika kita mau bikin isim hi'a, tinggal ditambah aja alziman atau lainnya, atau akramtu ikraman khafifan. Aku menghormati dengan penghormatan yang ringan. Nah, barakallahu fikum. Yang ketujuh, isim masdar. Kalau yang tadi kita bahas masdar, sekarang isim masdar. Masdar itu letaknya di, kalau masdar letaknya di tasrifan yang ketiga, fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Itu namanya apa? Masdar ya. Seperti kita mengucap tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, itu apa namanya? Masdar. Kalau sekarang isim masdar. Jadi ada sedikit perbedaan. Isim masdar adalah isim yang memiliki arti yang sama dengan masdar. Memiliki arti yang sama dengan masdar. Namun hurufnya berkurang dari huruf fi'ilnya tanpa ada penggantian huruf yang berkurang tersebut. Atau yang semisalnya. 6. Tanpa ada penggantian. Kalau ada penggantian, dia masih masuk masdar. Seperti pada wa'ada yang catatan kaki untuk melihat. ya kita baca cerita lagi, berbeda halnya dengan lafadz idatan yang dia itu adalah masdar. Masdar wa'ada ya'idu idatan ya. Sesungguhnya lafadz tersebut adalah masdar dari wa'ada ya'idu. Meskipun ada huruf fi'il yang hilang, yaitu apa? Wawu. Namun terjadinya penggantian. Penggantian apa? Wawu dirubah menjadi, wawu diganti menjadi ta' marbuto. Asalnya adalah wi'dun. Asal idatun adalah wi'dun. Terjadi padanya iklal, maka wawu dibuang dan diganti dengan ta' marbuto pada akhir kata. Itu ya. Kalau yang seperti itu, meskipun hurufnya berkurang, namun diganti, masih dikatakan masdar. Kalau yang ini, yang isim masdar, hurufnya berkurang dari huruf fi'ilnya tanpa ada penggantian, namanya isim masdar. Lebih jelas lihat contoh. Nah, contohnya pada tawaddo'a. Tawaddo'a fi'il madi. Apa masdarnya? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Berarti apa? Tawaddo'a ya tawaddo'u tawaddu'an. Nah, itu masdarnya. Di sana ada juga wudu'an. Wudu'an ini isim masdarnya. Isim masdarnya. Apa artinya wudu'an? Berwudu. Apa arti tawaddu'an? Berwudu sama juga. Artinya sama kan? Nah, sehingga antum boleh memakai masdar tawaddu'a itu wudu'an, artinya sama berwudu, boleh juga tawaddu'an artinya wudu. Bedanya apa? Kalau tawaddu'an berarti masdar karena hurufnya sesuai dengan fi'ilnya. Tawaddu'a ada ta, ada wawu, ada dot, ada hamzah. Masdarnya tawaddu'an sama persis, hurufnya 4. Tapi ketika hurufnya berkurang, tawaddu'a menjadi wudu'an. Apa yang hilang? Tawaddu'a menjadi wudu'an. Yang hilang? Ta, wawu, dot, dan hamzahnya ada. Terus ada tambahan wawu di situ ya. Yang tengah. Makanya itu dikatakan isim masdar. Seperti juga takallama ya takallamu. 6. Masdarnya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, yaitu takalluman. Namun di sana ternyata ada isim masdar, apa itu kalaman. Artinya sama, takalama berbicara. Kalaman juga artinya berbicara. Takaluman berbicara. A'to i'to'an. A'to i'to'an. Ini masdar. A'to i'to'an. Dari af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Di situ ada hamzah ya. Di belakang ada hamzah i'to'an. Hamzah itu asalnya alif. A'to berakhiran alif enggak? Alif kan? Menjadi i'to'an. Yang alif itu sendiri berasal dari wawu. Alif itu sendiri berasal dari wawu, kemudian berubah jadi alif. 6 dan barakallahu. Ato'an ada yang hilang, apa yang hilang? Ato'an apa yang hilang? Hamzah yang hilang, hamzah. Berarti dia isim masdar. Iktasala yaktasilu, masdarnya iktisalan dari ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. 6. Masih sesuai kan? Hurufnya ada semua. Meskipun ada tambahan enggak masalah, yang penting hurufnya ada semua. Kalau guslan hurufnya berkurang, apa yang berkurang? Ta sama hamzah wasol yang berkurang. Ya, ta sama hamzah wasol yang berkurang. Nah, itu yang dikatakan dengan isim masdar. Artinya sama antara masdar dengan isim masdar artinya. Nah, antum boleh mengucap a'jabani atau Zaidin malan. Apa artinya? A'jabani atau Zaidin malan. Mengagumkanku pemberian Zaid berupa harta. Mengagumkanku pemberian Zaid yang diberikan itu berupa harta. Atau juga boleh kita katakan a'jabani i'ta'u Zaidin malan. Nah, boleh atoan, boleh i'ta'an. Nah, namun untuk pelajaran yang terlewat dari apa itu isim maro ya. Isim maro tadi apa? Jika fi'ilnya lebih dari 4 huruf memakai masdar, ya itu pakainya masdar bukan isim. Makanya masdar. Masdar maro tadi untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf menggunakan wazan apa? Masdar fi'il lalu ditambah ta' marbuto. Ya itu mengambil dari apa? Masdar ya, bukan dari isim masdar. 6. Kalau secara penggunaan secara umum sama artinya. 6 ya, kita cukupkan sampai di sini untuk pelajaran mendatang. Isim mustaq insyaallah taala. 6. Besok malam. Ada pertanyaan? 6. Kesimpulannya malam ini antum mengenal beberapa macam masdar dan cara penyusunannya. Yang sudah lewat pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Cara menyusun masdar yang 3 huruf, yaitu masdar taukid, masdar biasa. Kemudian masdar yang untuk fi'il lebih dari 3 huruf ya. Tadi yang fi'il 3 huruf intinya pada sama'i dan ada kaidah umumnya. Untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf yaitu 4 huruf ke atas mengikuti masdar-masdar yang qiyasi yang sudah tertulis di situ di buku ada. Yang masdar-masdar ini terambil dari fi'il madi. Terambil dari fi'il madi. Kalau yang masdar 4 huruf terambil dari fi'il madi, bukan sama'i lagi. Nah, kemudian juga antum mendapatkan penjelasan tentang masdar mim. Masdar mim itu artinya sama dengan masdar. Masdar mim artinya sama dengan masdar. Nah, juga antum mendapatkan tentang masdar sina'i ya. Masdar sina'i yang dia itu isim jamid atau isim mustaq yang ditambah ya nisbah, namun harus ada ta' marbutonya. Nanti ada pelajaran nasab di akhir-akhir kitab, akhir bab 1 maksudnya, di pertengahan kitab. Lalu isim maro, masih maro itu masdar maro, masdar yang menunjukkan arti berapa kali terjadi perbuatan. Lalu setelah itu apa? Isim hea, yaitu masdar hea, disebut masdar hea. Isim maro disebut masdar maro, isim hea disebut masdar hea. Nah, barakallahu fikum. Yang masdar-masdar ini kedudukannya bisa maful mutlak, bisa juga selain maful mutlak, tergantung kalimatnya. Maful mutlak seperti yang disampaikan dorobtu dorban, dorobtu dorbatan, dorobtu dorbatain, atau sebagai fa'il a'jabani dorbuka. Nah, gitu ya. Atau ra'aitu dorbaka. Misalkan itu 6. Ya. Enggak ada pertanyaan? 6 barakallahu fikum. Kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.